Aduh mamai, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada, kita mau masuk tengah. Aduh mamai, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada, kita mau masuk tengah. Saya terpana, dia soleha dan berakhlak mulia. Mau tanya-tanya dia mamanya siapa. Siapa tahu belum punya, saya mau masuk tengah. Gigi, asik. Aduh mama, ada cewek kurung biru bikin saya terpana. Dia soleha dan berakhlak mulia. Mau tanya-tanya dia mamanya siapa. Siapa tahu belum punya, saya mau masuk tengah. Bikin tergoda, mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada, kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Aduh mamai, mamai, ada cowok baju hitam membuat saya terpana, terpana, terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda, tergoda, tergoda, tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada, kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Aduh mama, mama, mama, mama, mama. Aduh mama, ada cewek kurung biru bikin saya terpana. Dia soleha dan berakhlak mulia. Tanya-tanya dia mamanya siapa. Siapa tahu belum punya, saya mau masuk tengah. Aduh mama, ada cewek kurung biru. Kurung biru bikin saya terpana.